adalah Ramiyah. Sebuah kata tulis ini milik Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Ikhwan kiram, akramani akramakumullah taala. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita baca bait syair yang ke-12 berkaitan dengan pembahasan penting di antara perkara-perkara yang akan kita jumpai di alam akhirat, tentang kesudahan terakhir dari umat manusia. Kalau di kehidupan dunia, status umat manusia menurut Al-Quran Al-Karim menerangkan bahwasanya hanya ada dua jenis orang, imma mu'min wa imma kafir. Demikian juga di kehidupan akhirat, masing-masing dari dua jenis mu'min dan kafir ini akan menempati dua tempat dari bait syair yang ke-12 atau 13. Kata beliau, wan-naru yaslaha syaqiyyu bihikmatin wa qad attaqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Neraka, orang-orang yang celaka akan sampai padanya dengan hikmah dari Allah, sedangkan orang-orang yang bertakwa kepada surga-surga mereka akan masuk. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kupas sedikit tentang deskripsi neraka, tentang kengerian akan neraka, mulai dari bentuk luasnya, besarnya, dalamnya. Masih kita akan kaji beberapa hari ke depan, pada malam hari ini juga, berkaitan dengan tentang neraka. Setelah selesai dari neraka, kita akan melanjutkan dengan deskripsi surga, namun masih kita berada pada deskripsi neraka. Barakallahu fikum jami'an. Kali ini pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan menyebutkan di antara nama-nama tentang neraka. Nah, yang datang Al-Qur'an Al-Karim menerangkan tentangnya. Nama-nama neraka. Sebelumnya datang dalam surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, ada nama Ar-Ra'd maksud kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli babin minhum juz'un maqsum, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jadi neraka memiliki 7 pintu. Ya, masing-masing dari 7 pintu tersebut memiliki pengarut, orang akan masuk ke dalamnya. Dari 7 pintu ini menunjukkan tentang ada 7 neraka. Masing-masing datang namanya pada potongan-potongan ayat berikut ini. Pertama, nama neraka yang pertama adalah Jahannam. Yang paling pertama adalah Jahannam. Datang dari surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ini di antara nama-nama neraka. Paling pertama adalah Jahannam. Kata Allah, sungguhnya Jahannam adalah tempat berkumpulnya mereka semuanya, mereka dari warna-warni kekafiran. Ini nama yang pertama. Kemudian kita lanjut pada nama yang kedua. Antara nama neraka adalah Saqar. Nah, nama lain dari neraka adalah Saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar la tubqi wa la tadar. Sa'uslihi Saqar, dia akan sampai kepada Saqar. Wa ma adraka, tahukah engkau ma Saqar, apa itu Saqar? La tubqi wa la tadar. Dia tidak akan menyisakan dan tidak meninggalkan. Ya, apa yang dia lahap pasti hangus, terbakar, habis. La tubqi wa la tadar. Pembakaran dunia mungkin masih tersisa abu. Nah, namun pembakaran di alam akhirat terkhususnya Saqar. Tahukah kalian apa itu Saqar? La tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit. Ini nama yang kedua. Kemudian nama yang ketiga di antara nama-nama neraka adalah As-Sa'ir. As-Sa'ir. Nah, dari kata sa'arun, sa'aro, disulut, dinyalakan. Jadi secara bahasa tentang makna daripada sa'ir. Kata Allah, farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Menerangkan tentang dua jenis orang. Ada sebagian kelompok di jannah, yakni surga. Ada sebagian kelompok di sa'ir, ya, neraka. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nama neraka yang keempat adalah Al-Jahim. Jahim. Lain Jahannam. Al-Jahannam pakai H besar. Ini Jahim. H kecil setelah huruf Jim. Jahim. Dalam surat An-Naziat kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amman tagha, barang siapa, adapun barang siapa yang melampaui batas. Melampaui batas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keterangan selanjutnya, wa athara al-hayata ad-dunya, melebihkan, memprioritas utamakan kehidupan dunia. Fainal jahima hiyal ma'wa, karena sungguh jahim adalah tempat kembali bagi dia. Yang memprioritas utamakan dunia, neraka tempat kembalinya berdasarkan ayat ini. Nama lain dari neraka juga adalah yang kelima kali ini, Al-Hatamah. Al-Hatamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Kalla, sekali-kali tidak, layumbadanna fil hutamah, mereka akan dicelupkan, dimasukkan, disungkurkan ke dalam al hutamah wa ma adrak, tahukah engkau mal hutamah, apa itu al hutamah? Narullahil muqadah, api yang dididihkan, dinyalakan. Bagaimana bentuk pembakaran dari api yang dididihkan dan dinyalakan ini? Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, yang membakar sampai ke lubuk hati paling dalam. Bagian luar yang dibakar. Panas mendidihnya sampai ke dalam bagian tubuh. Kemudian nama yang lain dari neraka juga adalah yang keenam kali ini, Ladho. Ladho. Datang dalam dua tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kata Allah, kalla innaha ladho nazza'atan lishawa tad'u man adabar wa tawalla. Sekali-kali tidak, sungguh dia adalah ladho. Apa itu ladho? Diterangkan dengan ayat yang setelahnya. Nazza'atan lishawa, yang membakar hangus kulit. Tak menyisakan kulit kecuali terbakar habis. Tad'u man adabar wa tawalla, dan dia mengajak orang yang lari pergi meninggalkannya. Di neraka yang ini, neraka ladho, ketika datang mendekat kemudian terasa panas. Nah, kemudian dia ingin berlari meninggalkan neraka tersebut. Neraka ini menyambar dia, menarik dia kembali. Belum ada seperti itu di kehidupan dunia, namun itu ada di kehidupan akhirat. Ladho namanya. Yang berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir, nama neraka yang lainnya adalah Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan. Nah, bukan tidak ada. Kalau ada betul-betul celaka. Akan masuk ke dalam neraka juga adalah ringan. Lebih berat amalan kejelekannya. Tempat kembalinya adalah Hawiyah. Diistilahkan dengan induk. Dia akan kembali kepada induknya. umunya adalah Hawiyah. Induk tempat kembalinya dia adalah Hawiyah. Wa ma adrak, apa tahukah engkau apa itu Hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala, mendidih, panas, membakar. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini diantara nama-nama tentang neraka yang datang dalam kumpulan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, kita ulangi secara tertib. Yang pertama adalah Jahannam, yang kedua Saqar, yang ketiga Sa'ir, yang keempat Jahim, yang kelima Al-Hutamah, yang keenam Ladha, kemudian yang terakhir yang barusan kita selesai darinya Al-Hawiyah. Ini nama-nama neraka, enam yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fil din, barakallahu fikum jami'an. Masih tentang kajian tentang deskripsi neraka, kita akan lanjutkan, masih ada waktu. Nah, kali ini kita akan menyebutkan tentang warna-warni siksa neraka beraneka ragam, bervariasi, yang kita ambil juga dari Al-Qur'anul Karim. Maksud dan tujuannya adalah, nah, terkadang sebagian orang menyepelekan yang namanya neraka. Terkadang sebagian orang menganggap remeh yang namanya neraka. Artinya apa? Dia belum kenal siapa itu neraka. Dia belum kenal apa itu neraka. Oleh karena itu sengaja kita membawakan kajian semacam ini. Nah, yang diketik dari dalil Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang deskripsi neraka dengan gamblang dan jelas agar kita lebih tahu, nah, apa yang dimaksud dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentang varian siksa di dalam neraka adalah, baru pertama saja sudah mengerikan. Datang dalam dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, neraka maksudnya penduduk neraka tidak hidup, tidak juga mati. Tidak hidup seperti kehidupannya penduduk surga dengan kenikmatan. Nah, artinya dia sebenarnya tidak hidup. Tidak juga mati dari sisi siksaan terus-menerus. Dia menginginkan, membayangkan, meminta untuk mati namun tidak. Tidak hidup dan tidak mati. Keadaan yang dilema, bimbang. Dia ingin hidup sebagaimana hidupnya penduduk surga, wailah ikatnya dia tidak hidup. Namun dia pun ingin disegerakan kematian dia sebagaimana di kehidupan dunia. Kalau orang menderita mungkin dia berangan-angan untuk mati. Nah, tidak juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya siksa terus-menerus, wal iyad billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya orang-orang yang datang kembali kepada Rabb-nya dalam keadaan mujrim, ya, dalam keadaan durjana, pelaku dosa, pembangkang dan durhaka, sungguh bagi dia adalah Jahannam. Salah satu nama dari neraka, yakni Jahannam. Apa varian siksa di dalam neraka Jahannam? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati wala tidak hidup. Tidak mati dari sisi siksaan terus menerus tidak membuat dia mati yang selesai. Nah, pada sebagian orang mengatakan bahwasanya perihnya rasa sakit akan berakhir dengan yang namanya kematian. Di sana tidak ada kematian. Datang juga bunyi ayat yang hampir sama dari surat Al-A'la, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yasla an-naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Alladzi yasla an-naral kubra, ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada neraka. Kemudian mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Ungkapan tentang tidak matinya datang juga dari Al-Qur'anul Karim. Ketika penduduk neraka setiap saatnya, setiap waktunya mendapatkan siksaan yang tiada henti-hentinya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat penjaga neraka, dan dia adalah Malik. Nah, ada di antara permintaan penduduk neraka setelah disiksa terus-menerus tiada henti-hentinya, mereka minta, "Ya Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk." Wahai Malik, yang mintalah kepada Rabb agar diwafatkan saja kita. Artinya mereka sudah tidak tahan dengan siksaan tersebut. Allah membalas jawaban bagi mereka, "Innakum makisun," sesungguhnya kalian kekal akan tinggal terus selama-lamanya. Nah, ini bentuk siksaan yang datang di antara siksaan di dalam neraka. Kita akan lanjutkan tentang siksaan yang lainnya di dalam neraka yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Di antara kengerian api neraka atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah di sana hanya terdengar suara isak tangis, teriakan, histeris. Nah, yang masuk ke dalamnya hanya terdengar suara-suara tersebut. Orang yang merintih kesakitan, histeris, menangis, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma alladziina syaqu fa fin naari lahum fiiha zafirun wa shahiq." Zafirun wa shahiq. Sebelum kita artikan, datang ayat yang berikutnya juga dari surat yang berbeda, kata Allah dalam surat Al-Anbiya, "Lahum fiiha zafirun wa hum fiiha la yasma'un." Lahum fiiha zafirun wa hum fiiha la yasma'un. Dari ayat, dua ayat ini sama-sama menerangkan tentang zafir. Zafir adalah naam suara teriakan histeris dari penduduk neraka. Nah, karena kesakitan. Mungkin pada kita lihat sebagian orang kalau terjadi entah kebakaran, korban terbakar, atau orang yang terkena kesakitan kemudian dia merintih. Nah, kemudian tiada bisa yang menolong dia, tanpa ada yang bisa membantu dan menyelamatkan dia. Seperti itulah teriakan histeris di dalam neraka, waliyadu billah. Bahkan histeris tersebut dengan suara yang lantang. Dalam sebagian ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal." Wa hum yastarikhun, surah, bukan cuma sekedar suara tapi teriakan yang keras. Surah, dan mereka berteriak di dalamnya. Istiriakannya adalah, "Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal," supaya kami bisa mengamalkan amalan yang dahulunya kami tinggalkan di kehidupan dunia. Jadi mereka berangan-angan untuk bisa keluar darinya dengan cara berteriak. Mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya sekedar itu, berteriak. Yang berikutnya adalah tentang warna-warni siksa neraka yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Sempat kita baca tadi ayatnya di depan, kita akan ulangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha ladha." Sekali-kali tidak, dia adalah ladha, salah satu nama dari neraka. Kemudian diterangkan tentang apa makna dari ladha. Nazza'atan lisyawa, yang membakar habis kulit, ya, tak menyisakan sedikit pun. Tad'u man adbara wa tawalla, dan menarik kembali yang coba-coba mau lari dari neraka, ditarik kembali. Ada yang mau lari dari api neraka, namun neraka ladha menarik dia, menyambar dia, menyeret dia, dimasukkan kembali dan diculupkan kembali ke dalam neraka, waliyadz billah. Yang berikutnya lagi tentang siksa di dalam neraka. Dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan baca satu persatu dengan bunyi-bunyi yang hampir sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ladaina ankala wa jahima." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi kami terdapat angkal. Ya, angkal adalah belenggu. Bahasa kita borgol. Nah, di dalam neraka bagaimana mungkin bisa lari? Hanya saja dengan bentuk sisaan yang lebih ngeri lagi, tangannya diborgol. Nah, tidak bisa meronta. Sudah di dalam neraka terdapat penjaga yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaiha malaikatun syidadun." Giladun syidad, di dalamnya terdapat malaikat yang kuat lagi tegas. Penjaganya. Neraka sudah kuat. Di dalam neraka tidak mungkin bisa lari, tambah lagi dengan kengeriannya di borgol. Nah, kemudian borgol tersebut bentuknya datang dari ayat yang berbeda pula. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khuduhu fagullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku." Khudu, tangkap dia. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menangkap para penduduk neraka. Fagullu, belenggu mereka. Thumma aljahima sallu, kemudian celupkan dia ke dalam neraka. Thumma fi silsilatin, kemudian mereka dirantai yang panjang rantai tersebut sepanjang 70 hasta. sudah diborgol, dirantai. Nah, bagaimana mungkin bisa selamat? Bagaimana mungkin bisa lolos? Yang ada hanya penyesalan. Setelah mereka dirantai, gambar dari Al-Quran Karim terakhir kita akan baca bahwasanya, nah, mereka menyesali perbuatan mereka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asarrun nadamata lamma rawaul adab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru. Akhirnya mereka pun menyesali perbuatan mereka setelah mereka melihat siksaan di hadapan mata mereka. Kemudian kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, belenggu yang mengikat antara leher dan tangan mereka. Kedua tangan mereka terbelenggu dengan rantai sampai ke arah enam leher. Mau meronta tidak bisa. Mau mencari jalan lari tidak bisa. Nah, ini diantara barakallahu fikum jami'an tentang siksa-siksa neraka. Kita lanjut, masih terdapat beberapa ayat lagi sebelum kita akhiri. Tentang siksa neraka yang lainnya telah ditunjukkan oleh surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfah, tahraq wujuhahum, api membakar wajah-wajah mereka, wa hum fiha kalihun, kemudian membuat bibir mereka bergelantungan, gigi mereka rontok copot. La ilaha illallah. Api menyambar mereka, membakar wajah-wajah mereka, kalihun, membuat bibir mereka nah jatuh dan gigi-gigi mereka rontok. Ini sebagian kecil dari gambaran tentang neraka serta bentuk siksaannya dari Al-Qur'anul Karim. Masih ada ayat-ayat yang lainnya, namun nah ini sebagai usul bahwasanya di sana masih ada beberapa ayat yang serupa dengan ayat yang kita baca tentang warna-warni siksa api neraka. Sebelum kita akhiri, ada 3 ayat dari Al-Qur'anul Karim juga sebagai penutup pada kajian kita di malam hari yang berbarakah ini, mendirikan tentang nah setelah mereka disiksa dengan siksaan yang pedih, perih, yang membuat mereka jera dengan siksa tersebut, hanya saja ketika mereka ingin lari keluar dari api neraka, mustahil. Nah, hal yang tidak mungkin bisa. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bentuk penyesalan penduduk neraka dengan ucapan mereka secara detail belum terjadi, namun Allah beritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pembelajaran bahwasanya jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu, wal'iyadz billah. Di antara bentuk penyesalan dari penduduk neraka setelah disiksa oleh Allah di dalam neraka adalah dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Ghafir ayat yang ke-49. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannama du'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka, yakni di dalam malaikat Malik. Artinya mereka memelas, meminta keringanan. Penduduk neraka meminta kepada Allah melalui perantara khazanati jahannam, penjaga neraka jahannam, dan dari malaikat Malik, udu'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian, yukhaffif anna yawman minal adab, ringankanlah kepada kami satu hari saja siksaan di dalam neraka. Mereka minta satu hari saja, istirahat dulu sebentar tentang siksaan. Kami sudah jenuh dengan siksaan seperti ini. Satu hari saja. Kalau bisa seandainya untuk menghentikan siksaan sesaat saja, mereka mau akan hal tersebut. Dan tidak, tetap disiksa. Tetap diadab. Ayat yang lain pula datang tentang penduduk neraka, mereka menyesal tentang perbuatan mereka setelah disiksa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Jadi penduduk neraka langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami darinya, yakni dari neraka. Niscaya kami, kalau seandainya kami kembali pada perbuatan kekufuran kami, kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke kehidupan dunia. Kemudian mereka ingin memperbaiki diri mereka dengan cara melakukan amalan-amalan kebaikan. Sudah terlambat. siksaan sudah di depan mata, baru minta untuk kembali ke kehidupan dunia. Bukankah telah datang para rasul? Bukankah Allah telah menurunkan kitab-kitab sebagai bentuk peringatan kepada umat manusia untuk tidak melakukan kekufuran? Nah, sudah terlambat ya, namanya penyesalan. Demikian juga satu ayat terakhir sebelum kita akhiri. Bentuk penyesalan mereka, bahkan mereka teriak dengan suara yang lantang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Dan mereka berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari sini, dari neraka. Niscaya kami akan melakukan amalan salihan yang dulu kami meninggalkannya di kehidupan dunia." Intinya menyesal. Berangan-angan untuk kembali, meminta kepada Allah untuk diringankan. Meminta kepada Allah juga untuk sekalian saja diwafatkan, biar tidak merasakan lagi perihnya dan pedihnya api neraka. Hanya saja itu sudah terlambat. Barakallahu fikum jami'an. Pembacaan ayat tentang deskripsi neraka dari apa yang telah kita baca di depan, mudah-mudahan sebagai na'am penegur kepada kita semuanya, bahwasanya sebelum hal tersebut terjadi, yang penyesalan kepada penduduk neraka yang Allah beritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, hendaknya menjadi bahan renungan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.